Asteroid bakal hampiri bumi tepat pada bulan Ramadan. Data yang diperoleh ini Jakarta ya, Jakarta. Berita dari Jakarta. Data yang diperoleh dari Center of Near Earth Object Studies atau CNEOS, NASA, Badan Antariksa Amerika Serikat, menunjukkan asteroid 2016 HP6 akan mendekati bumi pada Jumat 7 Mei 2020 jam 9.48, berarti jam 10 malam. Universal Time menurut waktu universal atau Sabtu 8 Mei 2020 pukul 4.48 subuh, berarti jam 5 kurang waktu Indonesia Barat. Jam 5 subuh. Hadisnya, apabila ketika kalian sholat subuh mendengar suara yang dahsyat di bulan Ramadan tanggal 15 Ramadan. Pertanyaannya, 15 Ramadan tanggal berapa Mei? 8 Mei, berarti 15 Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, kayaknya belum pada sarapan pagi ya, Bu. Sudah sarapan belum, Bu, Pak? Sudah berapa piring? Saya belum sarapan, Bu. Cuma remeh we sapiring, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Masya Allah kan wa malam ya syalam ya kun wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Allah ta'ala fi kitabih al-karim wa bi qawlihi atadil muhtadun a'udhu billahi samin alim na syaitan rajim bin hamzihi wa rafi wa nafsi ya ayuhal adina wa natatullah haqqa tuqatih wa la tamutunna ila wa antum musibun. Wa qala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wa takuni ya ulil albab. Wa qala idan fi ayatil ukhra ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha inna Allaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul amin. Ihfazillah yahfazuka. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Fa'lam law anna al-ummah istama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka bi shay'in illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak wa law anna al-ummah istama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka bi shay'in illa bi shay'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatil suhuf ya wa sabatil ajr 'inda Allah al-hadis wa maqam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dhalika la minasy syahidin. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah SWT. Pagi menjelang siang hari ini kita kembali bisa hadir dalam kajian bersama manusia cahaya. InsyaAllah kehadiran kita menjadi bagian dari rangkaian mobilitas kita menuju cahaya peradaban di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada usbah dan kedua kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi dan rasul yang diutus ke tengah-tengah kita membawa misi rahmatan lil alamin. Dengan kehadirannya dunia menjadi terang benderang yang semula gelap luar biasa. Kehadirannya di kota Yasrib membuat Yasrib yang artinya gelap gulita berubah menjadi Madinatul Munawwarah, kota yang terang benderang dengan cahaya Islam. Kehadirannya menggenapkan nikmat bagi Allah Azza wa Jalla bagi umat manusia di muka bumi ini, sehingga tidak ada satupun alasan bagi kita untuk tidak bersyukur atas karunia Allah Azza wa Jalla. Kehadiran Rasulullah SAW juga menggenapkan risalah para nabi dan rasul, sehingga sempurnalah bangunan Islam dengan kehadirannya. Sebagaimana beliau sendiri mengatakan, masali wa masalil anbiya kamasali rajulin bana bunyanan. Perumpamaan aku dibandingkan dengan para nabi dan rasul, perumpamaan aku dan perumpamaan para nabi dan rasul ibarat seseorang laki-laki yang membuat sebuah bangunan. Fa ajmalahu wa ahsana. Lalu laki-laki tadi membaguskan bangunannya dan mempercantik bangunan tadi. Illa tilkal labina, kecuali satu lubang batu bata. Kenapa dikosongkan? Ya. Kenapa tidak langsung ditutup sekaligus sehingga sempurnalah bangunan tadi? Fa ja'alan nasu yatufuna haula. Manusia berkeliling dan berkumpul. Lalu berkata, ma'ajmal hadal bunyan, betapa indah gedung ini, betapa indah bangunan ini. Ila tilkala bina, kecuali satu lubang batu bata ini. Kenapa masih dikosongkan? Maka Rasulullah SAW mengatakan, wa ana tilkala bina. Akulah satu lubang batu bata yang kosong itu. wa ana khatamtul anbiya wal mursalin, dan aku menutup perjalanan para nabi dan rasul di muka bumi ini. Kehadiran Rasulullah SAW juga menyempurnakan dan menggenapkan, bukan menggenapkan, menyempurnakan cahaya Islam, yang dengan cahaya yang dibawa dunia yang tadinya jahiliyah berubah menjadi khairu ummah. Semua itu membuktikan bahwa Islam adalah fitrah umat manusia dan Islam adalah cahaya peradaban manusia. Tanpa Islam dunia gelap. Tanpa Islam manusia tidak tahu mana hak mana batil. Tanpa Islam manusia terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, DKM Masjid Al-Ukhuwah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kali ini saya kembali hadir di Masjid Al-Ukhuwah ini atas karunia dan berkat dari Allah, wasilahnya melalui fasilitator dari DKM Masjid Al-Ukhuwah dan juga rekan-rekan dari Manusia Cahaya. Jadi Bapak Ibu, walaupun panitia ini banyak yang berbaju hitam, tapi sebetulnya cahayanya luar biasa. Seperti yang di depan saya ini, bajunya hitam tapi kulitnya bercahaya. Amin. Ya, karena beliau dari Manusia Cahaya. Ya. Dan juga MC kita sama berpakaian hitam ya, Teike, tapi bercahaya juga Bu, luar biasa. Maka saya hadir ingin kebagian cahaya mereka. Baik, juga yang saya hormati dan saya muliakan rekan-rekan dari Manusia Cahaya, ya, Kang Rama, Kang Rian Rama dan kawan-kawan. Dan juga ada teman-teman setia saya, Bang Hendra dan juga Kang Reksi dan juga Bang, aduh saya lupa lagi Bang. Kang Galih ya, Kang Galih. Dari Sumedang Kang Galih ya? Oh, pasusan namanya Galih dari Sumedang. Dan juga Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya, sehat Bapak Ibu hari ini? Luar biasa, alhamdulillah. Saya terlambat bukan karena kesengajaan ya, karena macet di beberapa titik Bu, dan kemacetan terparah itu di rumah. Kemacetan terparah di rumah, bukan hanya di jalan raya. Di rumah saya semalam ada perbaikan air. Saya ya harus beli keran lagi, masang keran sendiri bersama istri saya sampai jam 12 malam Bu, karena air di rumah saya bermasalah. Ya, maksudnya kosong ketika kami pulang dari Sukabumi, sehingga kami memperbaiki dan ternyata kerannya macet Bu. Saya kebagian melaksanakan program Manusia Cahaya dalam perbaikan drainase air di mesin-mesin. Jadi sebelum kesini saya diuji dulu, praktik dulu di rumah ya. Dan listrik juga mati di rumah Bu. Jadi alhamdulillah saya beli, jadi promosi itu ya. Saya beli lampu Philips, sekarang beli 3 gratis 1. Ya, Anda silakan Bu lihat di kemarin saya belanja di depo bangunan di Jalan Soekarno-Hatta. Subhanallah. Ternyata untuk hadir di kajian ini ada beberapa hal yang harus saya alami. Di antaranya saya harus beli alat-alat listrik dan alat-alat air Bu. Itu adalah bagian dari program Manusia Cahaya. Kenapa demikian? Kami mendapati banyak masjid-masjid yang subhanallah Bu. Beda dengan gereja kan. Kalau gereja megah bangunannya. Ya, gedungnya megah. Orang-orangnya datang pakai mobil. Kemudian datang ke sana wangi, harum, bersih. Nah, hari ke masjid. Nah, saya malu di hadapan Allah. Itu rumah Allah kok seperti itu? Padahal Allah itu adalah sumber cahaya bagi peradaban kita. Maka kita, Manusia Cahaya, ingin punya program itu, Bu. Kita mencoba merubah masjid, walaupun kecil, tapi bagaimana masjid menjadi nikmat? Bagaimana orang-orang datang ke masjid itu merasa nyaman? Jauh lebih nyaman. Bahkan kita berharap kenyamanan ini bukan dirasakan oleh orang-orang Islam, tapi orang-orang non-Muslim. Rasulullah membangun peradaban dari masjid, Bapak Ibu, bukan dari mall, bukan dari pasar, bukan. Ya, bukan dari supermarket, bukan, tapi dari masjid. Nah, bagaimana Manusia Cahaya ini memiliki orientasi ke depan, memfungsikan kembali masjid sebagaimana di awal peradaban Islam di masa Rasulullah SAW. Nah, kalau kita datang ke masjid, satu, airnya kurang. Kedua, listriknya udah prime. Itu yang sering kali dapatkan. Dan masjidnya terbengkalai, tidak terurus. Artinya, suplai perhatian manusia ke sana kurang. Ini adalah salah satu bagian dari Manusia Cahaya yang insya Allah kita akan coba menggalakkan. Dan alhamdulillah, walaupun demikian, di beberapa kompleks sudah ada beberapa masjid-masjid yang sudah merasa nyaman kita melaksanakan ke sana ya. Salah satunya Masjid Al-Ard. Ibu pernah ke Masjid Al-Ard? Di Rancamanyar, Rancamanyar ya, Jalan Rancamanyar, bukan Rancamanyar, Cangkuang, Cibaduyut bukan, tapi ada Turangga ya. Di Turangga ada Jalan Mancamanyar di sana, ada Masjid Al-Arab. Nah, masjid ini bisa dibilang besar tidak, dibilang kecil pun tidak, sederhana tapi nyaman saya di sana, Bu. Luar biasa. Nah, insya Allah masjid-masjid itu akan kita buat nyaman seperti masjidnya Pak Dendra ya. Ini ada teman SMA saya di sini. Saya sahabat satu-satu ini. Baik, Bapak Ibu dimati Allah. Juga saya belum menyapa nih MC kita. Alhamdulillah saya baru bertemu dengan MC yang baru ya. Ibu Ike. Terima kasih ya Ibu Ike, MC akhir zaman Bu sekarang. Ya, ada regenerasi ya Kang Rama ya. Ya. Baik, Ibu-ibu dimati Allah, tema kita adalah tema tentang cahaya peradaban. Ada satu memori yang tidak pernah saya lupakan dan ini selalu hadir dalam setiap momen yang karena menginspirasi saya luar biasa. Ceramah dari guru saya almarhum. Beliau di usia 40 tahun sudah mulai melihat bagaimana era pergerakan politik di tanah air kita. Beliau adalah murid dari muridnya Hos Cokro Aminoto, Haji Umar Said Cokro Aminoto. Kita tahu siapa Hos Cokro Aminoto? Haji Umar Said Cokro Aminoto, beliau adalah guru bangsa ini. Beliau punya tiga murid yang luar biasa, yang tiga muridnya ini memiliki pengaruh luar biasa terhadap peradaban Indonesia, terutama di zaman awal kemerdekaan. Haji Umar Said Cokro Aminoto ini guru bangsa yang telah melahirkan kader-kader yang luar biasa sehingga bangsa kita bisa merdeka lewat perjuangan murid-muridnya. Tiga muridnya yang terkenal, ada yang tahu Bapak Ibu? Ada Dorpres? Kang Rian, mau tanya-tanya malah pergi. Kang Rian, ada Dorpres enggak? Ada tiga murid yang terbaik dari Hos Cokro Aminoto dan tiga murid ini menjadi founding father bagi bangsa kita. Ya, ada yang tahu? Yang pertama siapa? Ah, luar biasa. Tapi ini mah kayaknya nepotisme. Betul Pak Dendra, Soekarno. Ah, Presiden Soekarno. Yang jawab Pak Dendra dapat Dorpres. Alhamdulillah. Kang Dendra dapat Dorpres dari Manusia Cahaya. Alhamdulillah. Betul. Ada berapa Dorpres, Bang? Mas, ada dua lagi tetap mata. Dua lagi. Di belakang masih banyak ya? Masih ada, Bang. Oh, di toko. Ya. Masih ada dua Dorpres lagi, ibu-ibu. Ah, betul. Iya, yeah. TAAN. Sekar Maji, Marijan, Karto, Suryo. Betul. Iya, yeah. Yang kedua, Kang, dapat juga ya, Kang Rian. Kang Rian ya. Akhwat, Akhwat nanti dapat. Satu lagi, dan ini agak susah menyebutkannya, karena tidak begitu terkenal seperti yang dua ini. Oh, bukan. Itu gurunya ya, dari yang tadi kita bicarakan. Ini muridnya. Tadi Soekarno, Soekarno, kemudian SMK, kata Suwiro, yang ketiga Semaon. Ya, dalam sejarah memang itu. Cuma saya, nah di sini saya ingin mengoreksi. Ya, Semaon, betul Bu, Ibu betul. Ya, Alhamdulillah. Jadi dua akhwat, satu ikhwan. Wah, dua satu nih. Dua akhwat, satu ikhwan. Oh, masih jauh ya perbandingannya, 50 banding 1. Ini baru 2 banding 1. Yang jawab benar. Baik. Betul Ibu Semaun, ini juga dapat Ibu, terima kasih. Cuma saya perbaiki, memang di sejarah disebutkan Semaun. Ya. Tapi tahukah kita? Katanya Semaun ini tokoh PKI. Tidak mungkin Hos Cokro Aminoto memiliki murid yang kemudian menjadi tokoh PKI. Pasti akan kedeteksi. Nah, ternyata murid yang satu ini yang di distorsi. Ibu itu yang kerudung coklat dapat? Ah iya, yang kerudung coklat ini yang ketiga. Iya, ibu ini. Baik. Ternyata namanya, nama aslinya saya tidak tahu, tapi nama sebutan yang terkenal adalah Wali Al-Fatah. Beliau di tahun 1953 mendeklarasikan bersama para ulama di seluruh Indonesia berdirinya gerakan Hizbullah. Nah, gerakan Hizbullah itu sebuah gerakan yang ingin mempersatukan umat yang terpecah belah karena penjajahan, dipecah belah oleh Belanda dengan strategi divide et impera. Kemudian beliau ingin mempersatukan kembali bersama para ulama, di antaranya Ada satu murid yang terkenal, satu temannya juga yang terkenal. Dan ini termasuk bagian dari ulama yang ikut mendirikan gerakan Hizbullah. Dan ini Singapodium. Dosen-dosen Unisba pasti tahu ini. Ya. Dari Padang. Saya pernah bertemu dengan cucunya di Bandung ini. Karena cucunya menjadi salah satu juru dakwah juga. Ada yang tahu? IS. IS. Bukan Buya Hamka. Buya Hamka tidak termasuk. IS. Googling. Kiai Haji, dia digelari Singapodium. Isa Ansori. Isa Ansori. Singapodium kan? Ibu-ibu pernah mendengar nama Isa Ansori? Singapodium, luar biasa. Ceramahnya mantap, berani. Seperti Buya Hamka. Satu lagi, dan ini pengarang buku. Pengarang buku, dan bukunya menjadi bagian jawaban dari solusi peradaban yang sedang kita bicarakan sekarang. Ya. MK namanya. MK. Ya. Dan dia pengarang buku. Oke, saya sebut judul bukunya, Kembali pada Al-Qur'an dan Sunnah. Ada yang tahu namanya siapa? Munawar Khalil. Orang-orang yang saya sebutkan ini luar biasa. Nah, baik. Betulkah mereka luar biasa? Kita dengar bagaimana ceramahnya. Kita undang ya, salah satu dari mereka, walaupun sudah meninggal dunia, kita undang. Ustaz kan sudah meninggal dunia, masa diundang? Gak apa-apa tuh. Kemarin aja iblis saya undang kok ceramah. Iya, ada rekamannya hadis. Hadis Rasulullah, di mana Rasulullah ngobrol sama Ajazil. Digambarkan oleh seseorang seolah-olah dia iblis. Kita undang untuk beliau ceramah ya. Boleh, tadi saya perdengarkan Bapak Ibu sekalian. Kita dengarkan ceramahnya, mantap sekali. Dan ini pandangan beliau tentang peta peradaban akhir zaman. Coba kita dengarkan. Saya ingin menghubungkan ulama, perjuangan ulama dulu, pandangan mereka tentang dunia dan Islam, juga dengan zaman kekinian. Suaranya jadi nggak ada lagi kan? Oke. Nah, beliau ini pernah menjadi muridnya. Satu dari murid muridnya Hosokro Aminoto, ya, Wali Al Fatah, dan bukan satu dua, dan SMK, SMK ya. Namun setelah lama bersama SMK, lalu beliau menjadi muridnya, bergabung bersama Pak Wali Al Fatah. Ini sejarah peradaban di Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Gak nyala kan? Baik, kalau begitu, karena yang penting tadi suaranya terdengar ya. Bapak Ibu, ini saya sempat mencatat apa yang beliau ceramahkan. Saya catat, dan seperti ini salah satu tulisannya, Bapak Ibu bisa baca ya, saya perlihatkan. Namanya Saifuddin Marzuki. Beliau di masa kemerdekaan di zaman Presiden Soekarno usianya hampir sama dengan saya. Dan beliau sempat bertemu dengan kami, dengan saya pribadi, saya sempat berguru pada beliau selama mungkin 5 atau 6 tahunan. Setelah itu beliau meninggal dunia. Kenangan terakhir saya bersama saya ketika beliau berada di Lampung menjelang kematian beliau, sudah terkena stroke. Waktu itu menunjukkan kartu lebaran dari Pak SBY. Waktu itu SBY sudah menjadi presiden, kirim kartu lebaran, selamat lebaran kepada beliau. Ternyata beliau punya kenangan dan juga dikenal oleh kelas presiden sendiri. Ini ceramahnya begini. Tidak ada satupun di antara kita manusia yang dapat mengukur dan menghitung jumlah dan besarnya nikmat yang telah dan akan Allah karuniakan pada kita. Ini ceramah beliau yang tadi, Bapak Ibu kita dengar suaranya. Sambil dioperasikan, bisa kan suaranya didengarkan? Coba Kang Reksi, suaranya bisa diperdengarkan gak ke kita? Ya. Yeah. Wah, gak terdengar juga ya? Ada masalah nih. Udah tadi bisa ya? Ya, gak apa-apa Kang Reksi. Bisa di ini kan sama Kang Reksi? Sambil kita baca ini, tapi gak bisa juga ya? Ya. Yeah. Coba di ini kan. Dan nikmat terbesar dari semua itu adalah nikmat yang paling prinsip dan sering dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat iman dan Islam. Sebab hidup tanpa iman dan Islam hanyalah sebuah kehampaan dan kesia-siaan belaka. Apa saja yang diraih oleh manusia dalam hidupnya, kehebatan teknologi dan ketinggian ilmu pengetahuan, bila tanpa iman dan Islam, maka hanya akan mempercepat terjemusnya manusia ke dalam jurang kesesatan, kehancuran dan kehinaan. Ini ceramah beliau, kan? Belum bisa ya? Nggak bisa ya? Oke, nggak apa-apa kan? Jadi akan beroperasi saja di situ. Sebentar Bapak Ibu, itu prolog beliau. Saya sebutkan dulu siapa beliau, Ustaz Saifuddin Marzuki. Saya begitu menginspirasi dan saya melihat beliau itu seolah-olah Umar bin Khattab di zaman kita. Kalimat demi kalimat yang mengalir itu luar biasa. Karena beliau adalah dari lulusan ilmu sastra, tapi beliau berubah menjadi ustaz. Panjang dan pengalaman beliau menjadi ustaz luar biasa. Ya, dan beliau ternyata kelahiran dari Cilawu, Garut. Tapi jawaban apa ceramahnya luar biasa, mantap ya. Kita lihat lagi sampai Bapak Presiden SBY saja mengenal dan mengucapkan selamat Idul Fitri kepada beliau. Saat itu ditunjukkan kartu lebaran dia. Baik, saya sebutkan kembali, saya bacakan kembali. Oke, kita baca saja, Kang. Apabila kita tatap dengan kacamata iman dan Islam, peta abad ini yang terhampar di hadapan kita semakin tidak menentu bentuk dan arahnya. Betul tidak Bapak Ibu? Kalau kita tatap peta abad manusia hari ini, peradaban manusia hari ini, semakin tidak tentu arah dan bentuknya. Kenapa demikian? Keserasian, ketentraman, kedamaian, keseimbangan hidup sudah tidak tampak lagi. Yang nampak di permukaan adalah kecurigaan, permusuhan, peperangan, kriminalitas, dan kerusakan akhlak semakin merajalela. Ternyata telah terbukti bahwa sistem hidup karya otoritas otak manusia telah menjadikan hati manusia laksana padang pasir yang tandus dan gersang. Allah lah pencipta seluruh makhluk, seluruh alam yang tampak dan yang gaib, termasuk manusia. Allah pula yang menggerakkan peradaban ini. Hanya Allah Al-Aziz Al-Hakim yang berhak menata peradaban ini. Allah menciptakan manusia dengan segala perlengkapan dan keperluannya. Dan Allah pula yang menciptakan aturan-aturannya, yakni Al-Islam, yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, berikutnya. Fitrahnya manusia hidup di dunia ini ada di dalam Islam. Manusia yang hidup sebagaimana ikan yang hidup di dalam air. Sekali lagi, ini kalimatnya indah sekali. Fitrahnya manusia hidup di dunia adalah seperti mana fitrahnya hidup ikan. Manusia fitrahnya di dalam Islam sebagaimana ikan fitrahnya di dalam air. Bagaimana ikan hidup di dalam air? Damai tidak? Damai. Tentram? Tentram. Berketurunan tidak? Berketurunan. Karena air habitatnya Islam. Silakan tanyakan sama ikan kalau tidak percaya. Kan gimana kamu hidup di dalam air? Tentram tidak? Oh, tentram, damai. Di rumah saya ada kolam ikan. Sengaja untuk menginspirasi juga. Dan saya sudah tanya tadi. Ikan gimana kamu tentram? Tentram, apalagi kalau didinya merajin maraban gitu ya. Begitulah manusia di dalam Islam. Fitrahnya memang manusia itu di dalam Islam. Ya, sebagaimana ikan di dalam air, tentram, damai, sejahtera. Karena Islam adalah fitrah manusia. Karena Islam adalah cahaya peradaban manusia. Kita masih ingat ketika Rasulullah SAW pertama kali diutus di tanah Arab. Arab saat itu jahiliyah kan? Setidaknya ada 4 indikator Arab dikatakan jahiliyah. Jahiliyah gelap gulita, tanpa cahaya. Yang pertama, kenapa saat itu disebut jahiliyah? Inhirafuhum ani tauhid. Menyimpangnya manusia dari fitrah mereka, dari tauhid. Karena tauhid adalah fitrah umat manusia. Pada saat itu manusia terjebak kepada paganisme, penyembahan berhala. Ketika Rasulullah diutus, di dalam Ka'bah ada 360 berhala. Ada Manat, Lata, Uzza, yang terbesar Hubal. 360 berhala mewakili 360 kabilah. Artinya satu kabilah, satu berhala. Ya, manusia menyimpang dari tauhid, dari fitrahnya. Padahal fitrah mereka adalah Islam, tauhid. Menjadi paganis, menyembah selain Allah, menyembah banyak Tuhan. Yang kedua, ad-dunya ibtigha'uhum. Dunia menjadi orientasi hidupnya. Kekayaan dunia, harta benda, hedonis, materialis, itu menjadi gambaran hidup pada saat itu. Subhanallah, kirain zaman sekarang saja hedonis, materialis, ternyata zaman dulu juga sudah demikian. Yang ketiga, intishadul ma'asi. Kemaksiatan merajalela di mana-mana. Ya, itu di zaman Rasulullah. Orang mabuk, berzina, bahkan wanita dianggap rendah dan malu punya anak perempuan. Ya. Kemudian yang terakhir, al-ikhtilaf wal-iftiraq bainahum. Perpecahan dan perselisihan serta berbuntut peperangan pada akhirnya. Berakhir menjadi peperangan di antara kabilah bangsa Arab. Karena bisai'in tafiyah, permasalahan yang sepele. Kalah judi, marah berperang dan sampai saling bunuh-membunuh. Nah itu di zaman Rasulullah SAW. Jahiliyah. Sebentar Bapak Ibu. Jadi empat indikator di masa Rasulullah ketika pertama diutus tentang indikator jahiliyah. Apa tadi Bapak Ibu yang pertama? Inhirafuhum ani tauhid. Manusia menyimpang dari tauhid, dari fitrahnya Islam. Yang kedua, ad-dunya ibtigha'uhum. Dunia menjadi orientasi hidupnya, dunia, dunia dan dunia. Dan kemudian yang ketiga, intisyarul ma'asi, kemaksiatan merajalela di mana-mana. Yang keempat, al-ikhtilaf wal-iftiraq bainahum. Perpecahan di antara umat. Empat hal tadi menjadi indikator jahiliyahnya manusia di saat Rasulullah pertama diutus. Pertanyaan saya, dari empat indikator tadi, mana yang tidak terjadi hari ini? Yakin Bu? Masya Allah. Yang pertama tadi, Pak, manusia menjadi menyimpang dari tauhid. Sudah terjadi? Di mana? Di luar Nagreg. Bukan di Indonesia ya? Ah, di Thailand. Di Thailand apa Vietnam? Yang kedua, dunia menjadi orientasi hidup. Sudah terjadi belum di saat ini? Sudah terjadi. Yang ketiga, intisyarul ma'asi, maksiat di mana-mana. Sudah terjadi? Sekarang? Terjadi juga ya. Yang keempat, perpecahan di dalam tubuh umat. Sudah terjadi juga? Sudah terjadi. Berarti sama jahiliyah kalau gitu dengan zaman Rasulullah, betul? Maka tidak beda jahiliyah zaman dulu dengan jahiliyah zaman sekarang. Jahiliyah itu artinya gelap. Gelap tanpa peradaban, bodoh sebetulnya. Bodohnya ini tidak bisa membedakan mana hak, mana batil. Tidak bisa membedakan mana cahaya, mana gelap. Nah, di sini kita butuh cahaya peradaban. Kembali ke manusia cahaya ya. Baik, lagi kita lihat lagi. Peradaban yang kehilang, maaf, bukan itu ya. Mana sampai mana tadi, Bu? Ikan yang hidup di dalam air. Jadi fitrahnya manusia hidup di dalam Islam ibarat ikan yang hidup di dalam air. Artinya, jika manusia hidup di luar Islam seperti ikan yang berada di luar air, betul? Menggelepar-gelepar, dihantam dahaga, kehausan, hingga akhirnya mati mengenaskan. Baik, Bapak Ibu, gimana nasibnya ikan kalau berada di luar air? Mati. Jadi ada enggak ikan yang bisa hidup di luar air? Enggak akan wujud, ada. Nasib ikan kalau berada di luar air kayak gimana, Bapak Ibu? Ah, itu dia. Ikan goreng, pepes ikan, ikan bakar, itu nasibnya ikan jika berada di luar air. Betul? Begitu pula manusia. Jika manusia berada hidup di luar Islam, jika ideologi yang menjadi sistem hidupnya bukan Islam, apapun namanya, manusia akan berakhir seperti ikan yang berada di luar air. Luar biasa. Nah, ini visi yang beliau tanamkan pada saya, pada kami ya, pada saat itu, dan kita sebetulnya. Manusia yang hidup di luar Islam, laksana ikan yang hidup di luar air, menggelepar-gelepar. Oleh karena itu, peradaban ini hanya akan serasi, damai, dan tentram dengan perkembangan yang penuh barokah kalau ditata menurut pimpinan Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Ya, saya duduk paling depan. Saya menangis mendengarkan kalimat demi kalimat yang keluar dari beliau. Dan beliau ceramah biasa saja, tapi wajahnya luar biasa, seperti singa di padang pasir, Bapak Ibu. Ya, baik. Kemudian seperti apa lagi kata beliau? Peradaban yang kelihatannya mentereng, dikemas dengan teknologi super modern, ini tidak berdaya, dihantam oleh gelombang fitnah yang dahsyat, minuman dan makanan yang haram, pil ekstasi, pil BK, narkotika dengan sindikat internasionalnya, kebebasan tanpa kontrol dan tanpa kembali iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla, menghancurkan konstruksi nilai-nilai kemanusiaan. Bagaikan gunung es yang besar dan tinggi menjulang ke langit, mencair roboh oleh teriknya panas sinar matahari. Hanya orang-orang mukmin yang bertakwa kepada Allah dan tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah yang akan selamat dari gelombang dahsyat fitnah akhir zaman ini. Subhanallah. Itu kata-kata beliau, luar biasa. Ini kata-kata yang terus mengalir. Saya rekam, Bapak Ibu, teman-teman merekamnya, dan saya ketik kembali. Selesai saya ketik sampai kalimat terakhir dari beliau. Beliau bedah peta peradaban ini, luar biasa. Ya, yeah. Gimana? Mau dilanjut, Bu? Ya, yeah. Bisa difahami, Bapak Ibu? Bisa diikuti ya? Jadi saya bawa kembali beliau hadir hari ini. Saya ingin kembali berbagi kenikmatan dalam kajian saat itu. Kajian kami di Bogor saat itu, Bu. Kami datang dari Bandung, ngabring kan itu? Apa ngabring itu bahasa Inggrisnya, Bu? Ngalut, ya. Yeah. Maksud saya bahasa Indonesia, Bu. Itu mah bahasa Jerman, itu ngalut. Masa orang Jenderal Sudirman tuh beladinya. Ya. Yeah? Ya, yeah, kami berkelompok datang ke sana. Ya. Yeah. Maka kemudian menyampaikan firman Allah Azza wa Jalla, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah jiwa dan ragamu hai Muhammad ke dalam agama ini dengan lurus. Fitratullah allati fatarun nas 'alaiha. Itulah fitrah dari Allah yang Allah menciptakan manusia dengan fitrah Islam tadi. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada apa yang Allah ciptakan. Dari kadinul qayyim walakinna athara an-nasi la ya'lamun. Itulah agama yang lurus tapi manusia tidak mengetahuinya. Nah, bisa dilihat kembali. Nah, ini ke bawah lagi kan dikit. Nah. Maka berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, fakta-fakta yang nampak dalam peta kehidupan bahwa abad ini adalah abad Islam, hancurnya sistem komunisme dan tidak akan bangkit lagi insyaallah. Kata beliau itu. Beliau sudah membaca komunisme akan bangkit lagi, maka beliau yakinkan kita. Kalaupun sekarang mereka sedang menatap jalan, meniti jalan untuk kembali bangkit menguasai Indonesia dan juga dunia. Kalau di Indonesia tadi ada tokohnya disebutkan. Di Indonesia ada namanya apa? Ah, itu. Kalau di dunia bangsa mana yang berhaluan komunis? Yang sekarang sedang dilanda virus Corona. Ya, bangsa berideologi itu juga sama. Walaupun dia bangkit kembali, ya, walaupun didukung oleh sumber daya manusia yang jenius, teknologi yang canggih, yang super modern, serta dana yang melimpah, dengan izin Allah tidak akan tegak kembali. Dan insya Allah hanya dalam hitungan beberapa detik lagi, dalam tatanan sejarah itu juga akan hancur sebagaimana sistem kapitalisme Amerika. Ya, kehancuran sistem kapitalisme juga akan tumbang secara dramatis. Kapitalisme dan komunisme tentunya telah membuat jurang yang sangat lebar dan dalam antara si kaya dan si miskin. Kapitalisme hanya melahirkan manusia-manusia individualis, egois, konfrontatif. Kapitalisme juga telah menciptakan rasialisme yang sangat tajam, merasa kulit putih lebih unggul dari ras hitam. Yang lebih dahsyat lagi, dari kapitalisme telah melahirkan demoralisasi yang sangat mencekam bagi kehidupan umat manusia. Semua ini hanya menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu akan meledak, menghancur leburkan konstruksi kapitalisme secara keseluruhan. Ya, luar biasa Bapak Ibu, semangat beliau ketika ceramah dan kata-katanya seperti tadi. Bayangkan, ini beliau kelahiran dari Garut, Cilawu, mesantren. Tapi karena gurunya guru bangsa dengan izin Allah, Hos Cokro Aminoto, yang melahirkan founding father Pak Soekarno, SMK, kemudian juga Pak Wali Al-Fatah, dan ada yang nyempal juga Semaun ya, Mufisin yang dimati Allah, maka luar biasa Allah wariskan ilmu mereka kepada kita. Saya simpan semua ceramah beliau di sini Bapak Ibu. Nah, kemudian beliau menyebutkan dua penyebab hancurnya umat Islam. Ada penyebab faktor eksternal, ada faktor internal. Faktor internalnya apa? Perpecahan di dalam tubuh umat Islam. Pasca kepemimpinan Turki berakhir, umat Islam dipecah belah. Ya, dan umat Islam terjebak kepada faham hedonisme, cinta dunia dan takut mati. Betul? Cinta dunia dan takut mati. Ya, itu kata Rasulullah. Dan ini disebut dengan satu penyakit, bukan virus corona, tapi Rasulullah menyebutkan virus yang sama menjadi nama tempat terjangkitnya virus corona. Apa nama virusnya? Wahan, betul Wahan. Ah, udah dapat door prize-nya ya. Akan belum kok, ini mau panitia. Virus Wahan, bukan Wuhan, Wahan. Virus Wahan. Nah, Rasulullah SAW bersabda begini. Yushiku antada'alikum al-umam. Aku khawatirkan kalian akan dimangsa oleh bangsa-bangsa dunia. Kama tadal akalatu ila qasatiha. Sebagaimana hidangan yang siap disantap oleh para pemangsanya di atas meja. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kita akan dimangsa oleh bangsa-bangsa di dunia? Ya. Kalian akan dimangsa oleh bangsa-bangsa di dunia seperti hidangan yang siap disantap oleh para pemangsanya. Lalu sahabat ini bertanya lagi, amin kilatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah? Apakah jumlah kami sedikit ya Rasulullah sehingga kami dimangsa oleh bangsa-bangsa dunia? Bal antum yauma idzin katsir. Jumlah kalian banyak saat itu. Walakinnakum gutsaun ka gutsai sa'il. Tapi kalian seperti buih di lautan. Bapak Ibu rahmati Allah, ya yang namanya ombak di lautan, apalagi tsunami, tinggi menakutkan kan? Senang enggak kalau ada tsunami? Senang apa takut? Takut. Di Pangandaran justru ada yang senang sama tsunami. Ada seorang laki-laki yang senang dengan tsunami di Pangandaran. Ini cerita ketika kami datang ke sana pasca Pangandaran, tsunami Pangandaran, Ciamis dan mana ya? Jogja ya, Cilacap waktu itu. Kami datang ke sana menjadi tim relawan, saya ikut hadir saat itu. Ada cerita seseorang yang tukang surfing. Jadi ngobrol, iya itu iklan, ya, sinetron aja ada iklannya. Surfing itu berselancar dengan air laut kan, dengan ombak. Dia memang pelatih, terkenal sebagai pelatih surfing. Berselancar itu surfing ya? Surfing di Pangandaran. Setiap ada ombak besar, dia selalu kejar. Suatu hari dia sedang surfing di pagi itu, ketika detik-detik terjadinya tsunami Pangandaran. Dikejar tuh ombak, satu persatu ombak ada. Yang ini lebih besar, wah ya enakan pisan. Dikejar sama dia, naik dia. Tapi apa yang terjadi? Makin lama makin tinggi itu ombak. Dan yang dia naikin makin lama ombaknya makin tinggi dan ke darat. Orang di bawahnya lari, sementara dia di atasnya. Orang di bawah ombak sing lari karena ketakutan. Dia di atas ombak tadi. Dan dia gak ngerti loh, kok ombaknya jadi ke darat gitu. Jadi ke tangkal kelapa, kiki itu ada tangkal kelapa. Bayangkan, dia senang ada ombak, tapi aneh ombak yang satu itu. Ombak itu kedaratan bu, dan orang-orang pada tergusur dan rumah pun hancur. Begitu mendarat dia baru sadar, baru sah saja dia menaiki tsunami bu. Karek sadar dia naik tsunami. Ini tsunami Pangandaran, ceritanya begitu. Nah, ombak di lautan tinggi menakutkan, betul? Tapi sudah sampai ke pantai, ada sisanya tidak? Tidak. Begitulah umat Islam, jumlahnya mayoritas menakutkan, tapi tidak punya kualitas. Buktinya dibantai satu persatu, bisa melawan? Padahal mayoritas, lihat Muslim India sekarang, mereka sedang menjerit, padahal di sekelilingnya ada Muslim, ada Pakistan, ada Afghanistan, ada Bangladesh. Kemana Muslimnya? Karena the fight at impera, dipecah belah dan diadu domba. Ini strategi Barat memanfaatkan ketika umat Islam menyimpang dari fitrahnya. Allah sudah tidak lagi melindungi mereka. Mereka sudah mulai tidak lagi dalam perlindungan Allah, menyimpang mengikuti hawa nafsunya. Kenapa? Bukan lagi akhirat tapi dunia. Menyimpang dari jalan Allah, maka Allah melepaskan perlindungannya. Bukan Allah melepaskan, mereka terlepas dari perlindungan Allah. Terjebak kepada perpecahan tadi. Dan kemaksiatan pun merajalela. Dakwah pun dibatasi. Bahkan ustadznya dikebiri. Betul? Ya, salah ngomong ditewak, diinterogasi. Subhanallah. Nah, itu terjadi zaman itu. Maka umat Islam nasibnya begitu, Bapak Ibu. Nah, sehingga yang muncul mereka adalah orang-orang yang buruk dan berkuasa di muka bumi. Rasulullah SAW bersabda, "Ana inna min asrati sa'ah." Ingatlah, dari tanda dekatnya kiamat akan terjadi, anturfa'al asrar, orang-orang buruk memimpin dunia. Waktu doal akhir, orang-orang yang terbaik disingkirkan. Sudah terjadi belum? Di negeri entah beranta, di negeri auto pilot, di negeri plus 62. Plus 62 itu mana? Luar nagreg. Baik, Bapak Ibu Allah. Kembali pada yang tadi. Nah ini. Faktor penyebab kemunduran umat Islam dunia, faktor internal. Ada dua faktor utama yang menjadikan kaum muslimin bernasib seperti ini. Seperti buih di lautan dan disantap di mana-mana oleh para pemangsanya. Pertama, faktor internal. Setelah Muawiyah bin Abi Sufyan merubah khilafah menjadi Mulkan Adhan dengan berdirinya dinasti Umayyah. Tadinya khilafah Alamin Haji Nubuah, kata Rasulullah kan, dalam hadis dari Nu'man bin Bashir. Maka terjadilah multi krisis di tengah-tengah umat Islam para sahabat saat itu. Dimulai dari krisis akidah, munculnya Syiah di masa Ali bin Abi Thalib, betul? Kemudian krisis imamah atau kepemimpinan. Ya, Ali bin Abi Thalib direbut kekuasaannya sehingga Muawiyah pun memimpin kelompoknya, pecah menjadi dua. Ada yang kecewa pada Ali dan Muawiyah, maka menjadi Khawarij. Betul Bapak Ibu? Tiga saat itu. Ini krisis kepemimpinan. Kemudian juga krisis ukhuwah. Bagaimana sahabat saling menghalalkan darah sesamanya. Perang Siffin. Itu perang antar siapa dengan siapa? Kubu Ali dengan kubu Aisyah kan? Perang Jamal. Kubu Ali dengan kubu Muawiyah. Dua-duanya sahabat. Mereka para sahabat. Tapi saling menghalalkan darah sesamanya. Bayangkan, sahabat yang dibina Rasulullah saja bisa terkena dahsyat fitnah perpecahan seperti ini. Apalagi kita. Betul? Takbir. Nah, gimana? Bisa diikuti Bapak Ibu? Ini semangat kita. Ya, ini yang beli hadiah hari rang ya. Kamu nupayun mah ini hari rang kita. Mohon benten manusia cahaya banyak. Oh iya, didoktrin manusia cahaya. Pengen harurung gitu. Tuh lampu ge hurung. Baik, lanjut Bapak Ibu. Krisis ukhuwah, krisis ubudiyah, krisis ibadah, dan krisis akhlak. Multi krisis ini pada akhirnya melahirkan perang saudara, di mana sesama muslim menghalalkan darahnya masing-masing. Berabad-abad lamanya dinasti Umayyah, dinasti Turki Utsmani, hingga dinasti Turki Utsmani saling berebut kekuasaan, kata beliau. Yeah. Tubuh kaum muslimin menjadi lumpuh total. Kondisi kaum muslimin seperti ini dimanfaatkan oleh Paus Urbanus sebagai momentum untuk melancarkan perang salib yang terjadi selama 200 tahun dan kaum muslimin pun lumpuh total, kalah telak dari orang-orang

Rasulullah menyatakan Quran akan memuliakan seseorang dan Quran akan menghinakan seseorang. Quran memuliakan kita ketika kita memahami, membaca dan mengamalkan dan mendakwahkan. Quran akan menghinakan kita ketika Quran dibiarkan, tidak dibaca, tidak dipahami, diamalkan dan tidak didakwahkan. Semoga bermanfaat khusus bagi saya menyampaikan dan menyampaikan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla melindungi dan menyelamatkan kita dari apapun yang terjadi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na. Nabulaka bi ni'matika 'alaina wa nabu bi dhurubina. Faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ihdina wa waffiqna ila al-haq wa ila siratikal mustaqim bi jalalikal karim ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. اللهم نوّر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم نوّر قلوبنا بنورك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. يا الله terangilah hati kami ya Allah. Terangilah jalan hidup kami dengan cahayamu ya Rabb, sebagaimana Engkau terangi dunia ini dengan cahaya mataharimu ya Allah. اللهم من أهيته من فاهي على الإيمان والإسلام ومن توفيته من فتوفه على الإيمان والإسلام. Ya Allah, siapapun yang Kau takdirkan hidup lebih lama di dunia ini di antara kami, maka hidupkan dia dengan iman dan Islam. Wa man tawaffaytahu minna ya Rabb, fatawaffahu 'ala al-iman wal Islam. Dan siapapun yang Kau takdirkan wafat di antara kami, ya Allah, wafatkan dia dalam keadaan iman dan Islam. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر واختم لنا حسن الخاتمة واختم لنا حسن الخاتمة اللهم يا الله perbaikilah agama kami ya Rabb, perbaikilah cara beragama kami ya Allah yang menjadi penjaga urusan hidup kami. Baguskanlah dunia tempat kami kembali ya Allah, dan baguskanlah dunia ini ya Rabb, dunia tempat kami hidup, dan baguskan pula akhirat tempat kami kembali ya Allah. Jadikan kehidupan kami sebagai tambahan bagi setiap kebaikan, dan jadikan kematian kami sebagai pengistirahatan dari keburukan jiwa raga kami, dan tutuplah usia kami dengan husnul khatimah, dengan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma qurba ilaiha min qawlin wa amalin, wa na'udzubika minan nar, wa na'udzubika minan nar wa ma qurba ilaiha min qawlin wa amalin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم ما سبقنا منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.